Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada bab-bab pernikahan. Terkhusus pada malam hari ini adalah bab Al-Muharramat in Nikah. Bab tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Jadi di dalam ayat dan hadis Nabi SAW ada penjelasan batasan-batasan wanita yang boleh dinikahi atau yang tidak boleh dinikahi. Nah, di dalam kitab ini juga disebutkan beberapa hadis yang menyangkut tentang itu. Ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam hadis, kita insya Allah akan baca penjelasan Syekh Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam, rahimahullah, dalam syarah Umdatul Ahkam ini, Taisirul Alam, tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi tersebut. Beliau mengatakan, atau sebelum itu, di antara dasar dan landasan dalam bab ini adalah firman Allah pada surat An-Nisa ayat yang ke-23. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wanita-wanita ya dari berbagai arah nasab yang tidak boleh dinikahi. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, akhawatukum, saudara kalian, ammatukum, bibi kalian dari jalur ayah, mukhalatukum, bibi kalian dari jalur ibu, dan seterusnya. Ya, jadi itu salah satu landasan utama dalam bab tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Syekh Al-Bassam mengatakan, Al-Muharramat fin nikahi kisman. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu ada dua golongan, ya. Golongan pertama, qismun yahrumu ilal abad. Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, qismun yahrumu ila amad. Golongan lain yang diharamkan sampai batas waktu tertentu. Ya. Ini garis besarnya ada dua. Golongan yang haram dinikahi selama-lamanya. Ilal abad. Yang kedua, golongan yang dinikahi sampai waktu tertentu. Atau ilal amad. Nah, siapa yang dari golongan pertama? Fal awwal sab'un minan nasab. Untuk golongan pertama, yaitu yang haram selama-lamanya. Ada 7 dari jalur nasab seseorang, ya. 7 dari jalur nasab seseorang. Yang pertama, al-ummahat. Wa in alauna, ibu, dan terus ke atas. Jadi ibu, nenek, ya. Seperti dalam ayat tadi, hurrimat 'alaikum ummahatukum, haram atas kalian ibu-ibu kalian. Tsanian yang kedua, al-banat wa in nazalna, anak perempuan walaupun terus turun, artinya anak cucu, ya, anaknya cucu terus. Dan ini dengan dasar ayat tadi juga, wa banatukum hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Yang ketiga, al-akhawat min abawain au abin au ummin, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak atau saudara perempuan seibu, ya. Beda bapak satu ibu atau beda ibu satu bapak, atau yang lebih lagi saudara kandung. Rabi'an yang keempat, wabanatuhunna, anak-anak perempuan mereka, yakni keponakan, ya kan? Anak-anak perempuan dari saudara-saudara seseorang. Jadi keponakan-keponakan ini tidak boleh. Dari saudara perempuan, ya, ponakan dari saudara perempuan seseorang. Yang kelima, banatul ikhwah, ponakan dari saudara laki-laki seseorang, ya, keponakan dari saudara laki-laki seseorang, baik saudara tadi sekandung, sebapak atau seibu. Sadisan yang keenam, al-ammat, bibi dari jalur bapak, ya kan? Yang ketujuh, al-khalat, bibi dari jalur ibu. Ya, ya, semuanya kalau bahasa kita bibi semuanya. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau jalur bapak itu namanya ammah. Kalau jalur ibu namanya khalah, ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, dalilnya tadi surat An-Nisa 23, dalilu tahrimi haula qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Kemudian wa yahrumu ma yumathiluhunna minar radha' liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Selanjutnya, yang seperti itu, ya, artinya dengan perincian tadi 1, 2 sampai 7, minar radha', tapi dari saudara sepersusuan. Ya. Contohnya gimana? Ya sudah, sama persis dengan itu, cuma dia tidak melalui jalur nasab tapi jalur susuan. Misal ada seorang lelaki disusui oleh seorang wanita, ya kan? Ya, seorang lelaki disusui oleh seorang ibu, seorang wanita. Tentunya dengan syarat yang dijelaskan para ulama sebagaimana dalam hadis, memenuhi syarat susuan, ya. 5 susuan. Dan seterusnya, mungkin ada babnya nanti. Nah, saudara sesusuan, siapa yang haram bagi dia berdasarkan susuan itu? Ya, sama dengan ini, 7. Misalnya tadi ibu, berarti ibu susuannya enggak boleh. Ke atas ya nenek, ya kan? Terus ke bawah, ya. Ya, kalau ke bawah berarti kan dia misalnya menyusui, ya kan? Dia seorang atau dia seorang ayah, punya istri, istrinya menyusui seseorang. Nah, itu jadi anak susuan dia berarti. Ya kan? Anggap kita biar mudah, kita punya istri, susu istri kita menyusui seorang wanita. Nah, itu jadi anak susuan kita, ya kan? Kita nggak boleh menikahi dia. Begitu. Kemudian akhwat, ya saudara sepersusuan, ya kan? Saudara sepersusuan kita. Ya, misalnya ibu kita menyusui seseorang. Ya, dia jadi saudara sepersusuan kita. Atau kita yang disusui oleh seorang ibu. Ya, anaknya dia, ya saudara sepersusuan kita. Gak boleh. Kemudian keponakan, ya keponakan berarti misal tadi ada seorang disusui oleh seorang ibu, ibu tadi punya, oh bukan, berarti keponakan ya, oleh itu, ya saudara sepersusuannya punya anak, begitu berarti ya kan, saudara sepersusuannya punya anak, nah ini keponakan berarti, keponakan tapi karena susuan. Begitu juga ammat dan khalat, ya misalnya kita disusui oleh seseorang, orang wanita, ya dia punya saudara, ya. Dia punya saudara, ya berarti kan itu bagi kita khalah, ya kan, khalah atau bibi, ya. Nah jadi seperti kata Nabi, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram karena susuan, yang itu juga haram karena nasab. Ya, sama. Kemudian, berikutnya. Wa yahrumu arba'un bil musaharah. Kemudian, yang haram selama-lamanya ini ya, ada juga yang itu bukan karena nasab tapi karena musaharah. Musaharah itu apa? Ya musaharah itu apa kalau bahasa kita yang singkat ya. Jadi kita contohkan aja langsung biar nanti jelas maksudnya. Misal ummahatuz zaujat wa in alauna. Ummahatuz zaujat yakni ibu-ibu istri, jadi mertua. Ya, mertua kita perempuan dan seterusnya. Kita punya ibu mertua atau selanjutnya ke atas. Ya, ibu mertua punya ibu juga, ya kan? Nah, itu termasuk haram selama-lamanya. Sekalipun kita sudah cerai misalnya. Ya, misal ada seseorang cerai. Terus ibu mertuanya gimana? Itu tetap enggak boleh dinikahi. Ya. Misalnya si anak dicerai mau nikahi ibunya, nggak boleh itu, ya barangkali, ya itu nggak boleh, itu sudah haram selama-lamanya, ya. Dan yang ya, berikutnya, yang kedua dari musaharah, wa banatuhunna wa in nazalna in kana qad dakhala bihinna. Ya. Kemudian anak-anak dari seorang wanita yang kita nikahi, jadi anak bawaannya berarti. Anak bawaan istri kita, misal kita menikah dengan seorang janda, sudah punya anak perempuan. Ya. Nah, anak-anak itu juga bisa menjadi haram selama-lamanya. Ya, enggak boleh juga kalau tadi misal apa anaknya dicerai mau ibunya, sekarang terbalik. Ibunya dicerai mau anaknya. Ya. Ya. Ini juga enggak boleh tapi dengan syarat in kana qad dakhala bihinna, bila si suami itu sudah menggauli istri tersebut. Ya. Sudah menggauli istri tersebut, kalau dicerai sekalipun, si anak-anaknya sudah gak boleh dinikahi dia selama-lamanya. Yang ketiga, zaujatul al-aba wal ajdad wa in alau. Istri-istri bapak, istri-istri kakek, ya. Istri bapak, istri kakek ini ya bukan ibunya dia maksudnya, ya. Jadi bapaknya menikah lagi. Itu kan kalau kita ibu tiri bilangnya, ya kan? Nah, itu kalau orang Arab istri bapak, bukan ibu tiri, tapi orang Arab bilangnya istri bapak. Nah, itu juga tidak boleh selama-lamanya. Atau istri kakek, ya. Nah, berarti apa? Nenek tiri atau apa? Orang Arab bilang ya istri kakek. Nah, itu juga tidak boleh selama-lamanya. Kemudian yang keempat, zaujatu al-abna wa in nazalu. Istri-istri anak, berarti menantu. Ya. Menantu itu juga enggak boleh selama-lamanya. Walaupun anaknya sudah nyerai, jangan bapaknya mau. Ya, sudah enggak boleh selama-lamanya, haram. Ya. Nah, ini yang diharamkan karena istilahnya musaharah dalam bahasa Arab, ya. Apa istilahnya, kita ada peripean juga ada, atau apa, periparan atau alhasil. Intinya itu musaharah itu bukan nasab, ya, tapi hubungan pernikahan dia dengan satu pihak. Nah, kalau di total jadi berapa ini? 11, ya. 11 golongan yang haram selama-lamanya. Namun kalau dirinci 7 yang karena nasab, 4 yang karena musaharah, ya. Kemudian dikatakan wa yahrumu ma yumatsiluhunna min ar-radha'. Wa yahrumu ma yumatsiluhunna min ar-radha'. Dan juga haram yang seperti itu, yang 4 ini, yang juga disebabkan karena susuan, ya. Ya. Selanjutnya, amal muharramat ila amadin. Adapun wanita-wanita yang haram sampai waktu tertentu. Siapa saja yang haram sampai waktu tertentu berarti ya suatu saat bisa menjadi halal. Siapa mereka itu? Fahunna ukhtuz zaujah. Ukhtuz zaujah, yakni saudara perempuan istri kita. Ya. Jadi adik ipar, kakak ipar, ya. Enggak selalu adik ipar, kakak ipar juga. Ya. Artinya saudara perempuan istri kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini disebutkan tadi ila amad, sampai waktu tertentu. Jadi dia haram bagi kita sampai kapan? Atau selama apa? Selama ya kita beristri saudara dia, ya kan? Tapi kalau sudah tidak jadi istri kita, mungkin cerai, mungkin wafat, nah saudara perempuannya menjadi halal bagi kita. Ya. Jadi yang enggak boleh kalau begitu menggabung antara keduanya dalam kondisi ya semuanya sebagai istri. Nikah dua kakak beradik. Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Walaupun ada mungkin ya katanya ada. Tapi itu enggak boleh, secara Islam enggak boleh, ya. Kecuali harus lepas salah satunya. Kemudian ammatuha, istri kita, ya. Bibi istri kita. Ini juga sama sampai waktu tertentu. Yaitu selama kita beristri wanita tersebut, maka bibinya tidak boleh dinikahi. Kalau sudah tidak jadi istri kita, boleh menikahi bibinya. Khalatuha, ketiga, bibi istri kita yang dari arah ibunya. Sama penjelasannya. Wal khamisatu lil hurri alladhi indahu arba' zaujat. Al khamisah yang kelima adalah wanita yang memiliki empat istri. Artinya berarti yang kelima, keenam, ketujuh semua wanita haram bagi dia. Ya. Semua wanita haram bagi dia kalau dia sudah punya empat. Nah, kalau mau nikah lagi, ya harus tiga dulu baru nikah lagi. Ya, mungkin meninggal, mungkin cerai, baru boleh. Ya. Selanjutnya, az-zaniyah hatta tatub. Wanita pelacur ya, pezina. Ini juga haram bagi siapapun. Dia, ya ini dari sisi dianya. Haram bagi siapapun untuk menikah dengannya. Sampai dia taubat. Ya, nah ini sampai waktu terbatas. Batasnya itu, taubatnya dia. Kalau belum taubat, ya belum halal bagi siapapun. Kemudian berikutnya mutallaqatuhu thalathan. Wanita yang dicerai seseorang dengan cerai tiga kali. Jadi misalnya ada seorang suami menceraikan istrinya satu kali cerai, rujuk lagi. Habis itu dicerai lagi, rujuk lagi. Nah, sudah dua kali. Habis itu dicerai lagi, sudah. Habis, sudah. Ya, tiga kali cerai. Ini haram bagi dia. Haram. Cuma tadi, haramnya juga sampai waktu tertentu. Apa batasnya? Batasnya kalau dia menikah lagi, si wanita itu menikah lagi, kemudian dicerai oleh suaminya yang kedua. Ya. Nah, dan sudah digauli, kemudian dicerai. Ya. Nah, baru halal bagi orang yang pertama untuk menikahinya kembali. Dan ini terjadi secara alami, dalam arti tidak ada rekayasa. Ya. Tidak ada settingan. Ya. Memang begitu ya, adanya. Kemudian berikutnya wal muhrimah binusukin hatta tahil. Wanita yang sedang ihram ini juga enggak boleh menikah, enggak boleh dinikahi sampai waktu tertentu. Apa waktu tertentunya? Kalau sudah selesai ihramnya. Ya. Kemudian selanjutnya wal mu'taddah min ghairihi hatta tanqadhiya iddatuha. Wanita yang dalam masa iddah. Dalam masa iddah oleh seseorang ya. Jadi dia dicerai suaminya. Dan dalam masa iddah. Bagi orang lain selain suaminya enggak boleh menikahi sampai selesai masa iddahnya. Ya, nah, kalau bagi suaminya sendiri justru masa iddah ya itu kesempatan bagi dia untuk rujuk ya. Tapi bagi orang lain itu artinya juga haram menikahi wanita itu sampai selesai iddahnya. Nah itulah wanita-wanita yang haram sampai waktu tertentu. Wa ma'ada ha'ula'i fahuwa halalun. Dan selain dari itu semua, maka itu halal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, addadat al-muharramat, ketika ayat Allah menyebut wanita-wanita yang diharamkan, kemudian, uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian yang selain itu, ya. Halal untuk kalian yang selain itu. Jadi selain yang disebutkan ini, maka itu halal dinikahi. Ya. Mungkin bisa dipahami. Kiranya cukup sekian dulu untuk hadis yang menjelaskan tentang ini, kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Monggo kalau ada yang belum paham silakan tanyakan.